Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar adanallahu wa iyyakum minan nar. Kita masih membahas tentang muamalah ya bersama dengan orang kafir. Nah, sekarang masuk ke al-mudarah. Wa amal mudarah, ya, yang sebelum kita sebutkan tentang mudahana, ya, artinya mengalah, bertoleransi terhadap orang-orang kafir di dalam perkara agama. Hal tersebut, tentunya mudahana ini tidak diperbolehkan. Nah, amal mudarah, ya. Fa inna tajuz inna darurah. Adapun mudharah, ya, ini diperbolehkan, ya, ketika dia dalam keadaan darurat. Rukhsatun minallahi subhanahu wa ta'ala, dan ini termasuk dari keringanan yang Allah berikan. Ya, sebagaimana di ayat dari surat Al-Imran ayat ke-28, ya, yang awalnya apa? La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'min. La yattakhidul mu'minina al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Jadi tidak boleh orang-orang yang beriman menjadikan orang kafir sebagai wali, ya, sebagai penolong, pembela dia. Wa may yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'. Kalau mereka melakukan hal seperti itu, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan membiarkannya, tidak akan menolongnya. Ya. Illa antattaqu minhum tuqah, kecuali tadi kalau dikhawatirkan orang-orang kafir tersebut memberikan mudarat, ya, teror dan sebagainya, sehingga dia boleh mengalah, tapi bukan dalam perkara agama, artinya memberikan sesuatu dari harta ataupun apa yang dia inginkan dari perkara-perkara duniawi. Adapun perkara-perkara tentang agama, maka tidak diperbolehkan. Liyadfa'u syarrum, untuk menghindari dari kejelekan orang-orang kafir tersebut. Fayajibu ma'rifatu hadihi al-masail, maka wajibnya untuk kita mengetahui, ya, tentang perkara atau permasalahan hal ini. Fa ba'dun nas yatasahal fi isha'atil mu'alah lil kufar. Ada sebagian orang-orang yang mereka itu mutasahil, yang bermudah-mudahan di dalam menyebarkan propaganda al-mu'alah, ya, ya, edukasi tentang apa? Bermuamalah dengan orang kafir. Mereka mengatakan apa? artinya berloyalitas terhadap orang kafir. Fayaqul hadza min babi husni ta'amul. Ini termasuk ya bentuk apa? Hubungan yang baik. At-ta'amul, muamalah yang tentunya yang baik menurut mereka. Ya, wa idhar al-Islam bi madhar al-masamih. Tentunya ini ingin menampakkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang punya toleransi, ya, dengan menampakkan toleransi ataupun dengan penuh toleransi. Ya, jadi mereka ataupun ada juga orang yang mengatakan hal seperti ini. Jadi min bab husta'amul wa idharul Islam. Jadi ingin menampakkan bahwa agama Islam itu agama yang penuh toleransi, sehingga dia yatasahal fi isya'ah al-mu'ala, sehingga dia bermudah-mudahan di dalam menyebarkan perkara loyalitas terhadap orang kafir. Wa annahu laysa fi karahiyah wa baghdha, dan bahwasanya Islam itu tidak pernah mengajarkan apa? Karahiyah, kebencian dan juga permusuhan. Ya, ini di antara pendapat yang ada sebagian mengatakan hal demikian. Namun hal tersebut apa? Wa hadza kalamun batil. Dan tentunya ucapan seperti ini ya, statement seperti ini adalah ucapan yang rusak, batil. Tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam. Ya, fal Islam fihi karahiyah wa mahabbah. Islam sendiri itu mengajarkan apa? Ada ya rasa benci ya, dan juga ada mahabbah, ada rasa cinta. Wa fihi wala wa bara. Ya. Di situ juga ada loyalitas dan juga ada bara, ya, berlepas diri. Ya. Walaysa dinun mahabbah faqat, bukan ya. Jadi agama ini bukanlah hanya cinta saja. Kama yaqulun, sebagaimana apa yang telah mereka katakan. Yaitu hada kalamun batil. Ini adalah kalam atau ucapan yang batil. Al-Islamu dinun azizun wa qawiyyun. Islam adalah agama yang mulia, agama yang kuat, ya. Artinya tidak boleh direndahkan oleh orang-orang kafir, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwasanya agama Islam itu tidak akan dihancurkan oleh orang kafir kecuali dari mereka sendiri. Wa la yaj'alullahu lil kafirina sabila. Dan Allah tidak akan menjadikan mereka itu memberikan jalan terhadap orang kafir untuk menghancurkan apa? Agama Islam. Taib. Wala tasamuh fihi ma'al kufar au tanazul lahum fi syai'in minad din. Ya. Dan agama Islam ini ya tidak pernah mengajarkan tasamuh, bertoleransi ya terhadap orang-orang kafir ataupun mengalah kepada mereka fi syai'in minad din, ya, dari perkara agama, ya. Jadi kalau masalah agama kita tidak boleh apa ada tanazul, ya, mengalah ataupun tasamuh ataupun juga toleransi, ya. Jadi ada sebagian orang itu yang mereka bermudah-mudahan mungkin bisa jadi mereka tidak paham bagaimana bermuamalah atau loyalitas dan bara al-wala wal-bara terhadap orang kafir, ya. Jadi tidak ada standar hukum yang dijadikan oleh mereka baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah sehingga mereka terjatuh di dalam perkara tersebut. Mungkin bisa jadi mereka mendapatkan dunia dari orang kafir tersebut atau yang lainnya. Wallahu ta'ala. هناك فريق يدعو إلى أن المسلمين لا يجاهدون الكفار. Di sana juga ada pula apa? Kelompok, ya, satu kelompok yang mereka mendakwahkan bahwasanya apa? Kaum muslimin, ya, agar kaum muslimin itu tidak yujahidun al-kufar, ya, tidak memerangi orang kafir, ya. Tidak berjihad terhadap orang kafir. Wala yuqatiluna, ya, jadi tidak memerangi mereka. Li'annal Islam dinun rahmah la qital fi, karena agama Islam ini agama yang rahmah. Ini kata sebagian kelompok, la qital fi, tidak ada peperangan di dalamnya. Wa hunaka fariqun akhar, ini yang mutasahil. Kemudian yang mutasyadid apa? Wa hunaka fariqun akhar, yaitu yatasyaddad, ya, artinya mereka berlebih-lebihan, ya. Fa yu'tabar at-ta'amul wal kufar mutlaqa muwala. Jadi kalau bermuamalah terhadap kafir, ya, apakah itu dalam perkara agama atau di dalam perkara dunia, ya, perkara dunia misalkan jual beli, tukar menukar, atau dia memberikan bantuan apa, ya, ini dianggap kata dia apa, kata kelompok yang satunya, ini termasuk mualah mutlaqo, termasuk dari bentuk mualah loyalitas. Jadi harus kita bedakan mana yang bentuk loyalitas mualah, mana yang bukan mualah, ya, situ. Kalau bentuk mualah jelas tidak diperbolehkan, ya, diharamkan. Ini karena menyangkut, ya, tentang agama, apakah memujinya, apakah membantu agama dia di dalam menyerang Islam. Nah, wala yafsilu hadha at-tafsil alladhi dhakara Allah fi kitabih. Jadi tidak diperinci, ya. Padahal di dalam Al-Qur'an itu diperinci hal tersebut, mana yang bentuk mualah, mana yang bukan mualah. Naam. Jadi alladhi dhakara Allah fi kitabih. Jadi kelompok ini tidak merinci, ya, yafsil hadha at-tafsil. Tidak pernah merinci dengan perincian yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa yanbaghi ma'rifatul umur wa tanzil al-ahkam asy-syar'iyyah 'ala manaziliha. Maka hendaknya kita, nah, sebagai seorang mukmin, seorang talabal ilm, sudah sepantasnya untuk mengetahui, ya, perkara-perkara akidah seperti ini, ya. Ma'rifatul umur wa tanzil al-ahkam, sehingga bisa menempatkan suatu hukum, ya, yang sudah Allah Subhanahu wa taala syariatkan, ala manaziliha, tentunya sesuai dengan kedudukan ataupun tempat yang sudah ditentukan oleh Allah. Wala yata'adda hududallah, maka tentunya tidak boleh kita melampaui batas terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Wa alla nukhallit bainal haqq wal batil, dan tidak boleh mencampurkan antara hak dan batil, ya. Kalau kita sudah mengetahui perkaranya, sudah jelas perkaranya, maka jangan coba-coba untuk mencampurkan perkara hak dengan batil. Kalau tidak mengetahuinya, maka jangan berbicara, ya, ataupun juga mengambil suatu tindakan yang di situ tidak ada tuntunan baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, karena bisa jadi itu tercampur antara hak wal batil, ya. Apalagi dengan ego ataupun juga dengan emosi, ya. Terkadang ada orang paham, tapi karena dia yang hawa nafsunya, emosinya yang muncul, ya, mengedepankan hal tersebut, maka bisa jadi perkara yang tadinya hak menjadi batil, ya. Nah, wala naqulu innal Islam la yata'amal mal kuffar, dan juga kita tidak mengatakan sesungguhnya bahwa Islam itu tidak pernah mengajarkan apa, bermuamalah, ya, bagaimana bersosialisasi dengan orang kafir, ya. Jadi kita juga tidak mengatakan hal demikian. Wa inna dinul ghidhah wala rahmah fi, dan juga kita tidak pernah mengatakan apa, bahwasanya agama Islam itu agama yang ghidhah. Ghidhah itu keras, ya. Wala rahmah fi, tidak ada rasa rahmat atau kasih sayang. Fal Islam fi rahmah, padahal Islam itu mengajarkan apa, rahmah, rasa kasih sayang, dan juga wa fi ghilzah, dan juga ada kekerasnya, ada keras di dalam perkara yang lainnya. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qatilulladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahasanya orang yang beriman untuk memerangi orang-orang kafir yang di sekitar kalian, dan tentunya agar mereka merasakan kekerasan ataupun juga serangan dari orang-orang yang beriman. Wa qala subhana ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dini, wahai orang beriman, kalau seandainya engkau murtad, keluar dari agama Islam, ya, fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan dengan suatu kaum yang di sana yuhibbuhum, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan sebaliknya mereka juga mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Adhillatin 'alal mu'minin, mereka lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, dan mereka juga keras terhadap orang kafir, ya. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata la'im, tetapi mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Wa qala subhanahu wa ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Arti di sini dalil-dalil tadi menunjukkan bahwasanya Islam juga mengajarkan rahmah dan juga mengajarkan apa? Ghilzah. Keras terhadap orang kafir. Tentunya orang kafir yang tidak mau tunduk kepada ajaran Islam ataupun orang yang memerangi Islam. Kemudian juga ruhama'u bainahum, ada rasa kasih sayang terhadap sesama orang-orang yang beriman. Ay ruhama bil muslimin, mereka ya, ruhama, saling berkasih sayang terhadap sesama kaum muslimin. Walakin laisa ma'na annahum asyidda al kufar au fi mughidha, namun bukan berarti ya ma'an asyidda itu ya, artinya keras terhadap orang kafir yang di dalamnya au fi mughidha, arti secara mutlak, tidak. Jadi annam la yata'amaluna ma'ahum fi ma abahallah, bukan berarti ya orang-orang yang beriman tadi, ya orang-orang muslim, mereka tidak bisa bergaul dengan orang kafir, artinya tidak diperbolehkan, tidak. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan ya, seperti apa, jual beli. Au annum la yatazawwajuna minal kitabiyat, ataupun juga bahwasanya mereka tidak diperbolehkan untuk menikahi ya, wanita-wanita dari al-kitabiyat ya. Wala yabi'una ma'ahum, atau tidak boleh ya, mereka yabi'una ma'ahum ya, berjual beli dengan orang-orang kafir. Jadi Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Artinya makna annahum asyiddu al-kufar bukan ini maknanya. Wala yasyarun, ya artinya tidak menjual dan juga tidak membeli ya, barang-barang mereka. Falaysa hadha huwal matlub. Jadi bukan ini yang dimaksud ya, dari kata asyiddu al-kufar. Jadi fal masali allati yahtajuha al-muslimun yatabadalunaha ma'al kufar. Lianna al-muslim yahaja ilaiha. Jadi perkara-perkara Islam mengandung maslahatnya, yang mana kaum muslimin ya, membutuhkannya, artinya menukarkan barang dengan orang kafir, maka hal tersebut boleh. Lianna al-muslim yahaja ilaiha, karena orang muslim juga butuh terhadap barang tersebut ya. Bisa jadi di kalangan kaum muslimin tidak ada barangnya, ada di negeri kufar labas atau di orang kafir, boleh untuk menukarkan barang tersebut. Ini perkara-perkara duniawi. Amma qadiyyaddin, ya, qadiyyatuddin. Adapun permasalahan ataupun qadiyah ad-din, ya, agama, maka ini tidak ada toleransi. Tidak boleh kita menukarkan agama ini dengan agama orang kafir, ya, memberikan toleransi, ya, membolehkan mereka atau kita beribadah sesuai dengan agamanya orang kafir. Nah, hal ini tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan sama sekali. Falaysa hunak tanazul, karena Islam sendiri tidak pernah mengajarkan tanazul wala tasamuh ma'adinil kuffar. Jadi Islam tidak pernah mengajarkan apa? untuk mengalah ataupun untuk bertoleransi bersama orang kafir di dalam perkara agama mereka. Nah, jadi ini yang dikatakan apa? Asyidda'u 'alal kuffar. Ya. Nah. Fa yajib an ya'rif hadha, maka wajib ya untuk seorang muslim untuk mengetahui hal perkara ini. Li'anna hadha ini an hadhil mas'alah iltabasat 'ala katsirin minan nas. Karena perkara-perkara seperti ini tentunya tersamarkan ya. Artinya orang awam mereka mungkin tidak paham, mereka hanya mengerti bahwasanya mungkin secara umum dengan orang kafir tidak boleh secara mutlak, ataupun juga ada sebagian yang tasahul boleh secara mutlak ya, boleh ke gereja misalkan, boleh mengikuti perayaan mereka ya, menjual barang-barang perayaan mereka dan sebagainya. Ini termasuk bentuk-bentuk apa? Tasahul ya. Adapun orang yang dia tasyaddud ya atau mutasyaddid, tentunya mereka tidak mau ya berhubungan dengan orang kafir. Barang-barang orang kafir dibuang semuanya. Tidak, tidak seperti ini. Dan hadil mas'alah iltabasat 'ala katsirin minan nas ma baina mutasail yad'u ilal annal Islam dinu musalamah daiman. Ya, karena tersamarkannya kenapa? Karena di antara mereka masih ada yang mutasahil ya, artinya bermudah-mudahan ya. Bahwasanya Islam itu agama yang rahmat ya, daiman selamanya ya. Mengajarkan untuk saling berkasih sayang ya. Wa baina mutasyaddid, dan juga ada juga di antara mereka yang mutasyaddid. Ya ra anu la yajuz at-ta'amul ma'al kufar bi ayyi tariqah. Artinya menganggap bahwasanya bermuamalah dengan orang kafir apakah itu perkara dunia ataupun juga di dalam perkara agama bi ayyi tariqah, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Ini anggapan orang-orang yang mutasyaddid, yang keras ya. Adapun orang-orang yang mutasail, yang orang bermudah-mudahan, itu beda. Dia boleh ya. Apakah dalam perkara agama atau perkara dunia. Dan sebaliknya kalau yang orang yang mutasyadid, tidak diperbolehkan dua-duanya. Wa kulla al-fariqaini mukhti. Tentunya dua kelompok ini adalah kelompok yang keliru. Wa yatajanna al-islam, dan mereka telah mencoreng ya, berbuat jelek terhadap dinil Islam, agama ini. Maka fal wajib dirasa hadil umur, maka wajib tentunya kita untuk mempelajari perkara ini. Wa ma'rifatul ahkam fiha, ya, untuk mengetahui hukum-hukumnya seperti apa. Li'anna hadal bab muhim jiddan khususan fi hadha az-zaman. Wallahu ta'ala alam. Ya, jadi bab-bab seperti ini tentunya penting sekali ya, terus kita ulang. Bisa jadi kita kadang lupa ya, ataupun tersamarkan mana yang benar, mana yang batil. Wallahu ta'ala bissawab. Apalagi di zaman sekarang ini yang semuanya sudah bercampur baur ya, artinya komunitas orang muslim dan orang kafir itu mungkin sudah tidak ya, artinya tidak masing-masing lagi, mereka sudah bercampur baur ya. Di satu perumahan mungkin orang muslim mungkin sekitar 70%, orang kafir 30%, sehingga bisa jadi ya perkara-perkara apakah di situ perkara dunia atau perkara agama, mereka kadang tidak tahu mana yang diperbolehkan, mana yang tidak. Wallahu ta'ala bissawab. Naktafi bil qadar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.